Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qulna anna qawlahu ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun ay fala taj'alu lillahi nudara, yang sepadan, mathil, yang semisal, udala, yang setimbang, syuraka, sekutu-sekutu, itu semua dari aqwal para mufassirin. Wa akuffa, tidak ada yang sekufu. Jangan jadikan sesuatu dianggap sekufu bagi Allah atau setanding, sebanding, semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun. Kata Mujahid, antum ta'lamun ay ta'lamuna annahu ilahun wahid fit Taurat wal Injil. Bukankah kalian sudah tahu bahwa ilah itu hanya satu? La ilaha illahu. Kalian ketahui dari Taurat, kalian ketahui dari Injil. Wa dzakara haditsan fi ma'na hadhihi al-ayatil karimah. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang semakna dengan ayat yang mulia ini, yaitu hadis dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah dari Harith al-Ash'ari anna Nabi Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal inna Allah amara Yahya ibn Zakaria alaihi salam bi khamsi kalimat. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan Yahya ibn Zakaria alaihi wassalam bi khamsi kalimat, dengan lima perintah atau lima kalimat. An ya'mal bihinna wa an ya'mur bani Israel an ya'malu bihinna, yaitu lima perintah agar mereka mengerjakannya dan memerintahkan bani Israel untuk mengerjakannya. Wa annahu kada yubti'u biha, dan bahwasanya hampir-hampir beliau yubti'u biha, lambat belum mengerjakan. Faqala lahu Isa alaihi salam, berkata kepadanya Isa alaihi salam, innaka qad umirta bi khamsi kalimat, sesungguhnya engkau telah diperintah dengan lima kalimat. An ta'mal bihinna wa ta'muru bani Israel an ya'malu bihinna, engkau sudah diperintah dengan lima perintah agar engkau kerjakan semuanya dan perintahkan Bani Israel untuk mengerjakan semuanya. Fa imma antuballighunna, maka imma engkau sampaikan pada mereka perkara ini. Wa imma an uballighunna, kalau tidak aku yang akan menyampaikan. Bukankah engkau telah diperintah dengan lima perkara dan engkau diperintahkan untuk menyampaikan pada Bani Israel agar mereka mengerjakannya? Imam kau sampaikan atau aku yang akan sampaikan? Wa ta'mur bani Israel. Faqala ya akhi, maka berkata Yahya bin Zakaria, ya akhi, inni akhsha in sabaqtani an u'adzab au yukhsaf bi. Wahai saudaraku, aku khawatir kalau engkau mendahului aku menyampaikan, aku akan diadab atau aku akan ditenggelamkan ke dalam bumi. Qala fa jama'a Yahya ibn Zakaria bani Israel fi Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Maka Yahya mengumpulkan bani Israel seluruhnya di Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, hatta imtala al-masjid. Faku'ida ala syuruf, maka dia didudukkan di tempat yang tinggi. Fahamidallah wa atna alaih, kemudian beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian berkata, innallaha amarani bi khamsi kalimatin an a'mal bihinna wa amurukum an ta'malu bihinna. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku dengan lima kalimat agar aku mengerjakan kelima-limanya, dan aku perintahkan kalian untuk mengerjakan kelima-limanya. Ulahunna, yang pertama, an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Fa inna mathalu dhalika kamathali rajulin ishtara 'abdan min khalis malihi bidhahabin aw warq faj'ala ya'mal wa yu'addi ghallatahu ila ghairi sayyidihi fa ayyukum yasurruhu an yakuna 'abduhu kadhalik. Kata Yahya Zakaria alaihi salam, permisalannya seperti seseorang yang membeli seorang budak, budak belian, hamba sahaya, min khalisi malih, dari harta murni milik dia, emas atau perak, bidhahabin aw warq, faja'ala ya'mal wa yu'addi ghallatahu ila ghairi sayyidih, tetapi budak tadi justru bekerja, beramal hampir seluruhnya, ghallatahu ila ghairi sayyidih, untuk melayani bukan sayyidnya, bukan pemiliknya. Fa ayyukum yasurruhu an yakuna 'abdahu kadzalik? Maka siapa di antara kalian yang suka kalau memiliki budak yang seperti itu? Kamu yang membelinya dengan hartamu seluruhnya, tiba-tiba dia bekerja dan melayani orang lain. Padahal itu milikmu, kamu yang beli dengan uangmu. Siapa yang suka? Wa innallaha khalaqakum wa razaqakum fa'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya Allah yang menciptakan kalian, yang memberikan rezeki pada kalian. Artinya kalian semua milik Allah. Fa'buduhu, maka menghambakan dirilah kepada pemiliknya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la tusyriku bihi syai'a. Dan kalian jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini perintah pertama. Tauhid, mengesakan Allah dalam ibadah. Wa amurukum bis-shalah, dan aku perintahkan kalian untuk salat. Fa innallaha yansibu wajhahu liwajhihi 'abdihi ma lam yaltafit. Aku perintahkan kalian untuk salat. Sesungguhnya Allah menghadap atau menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang salat, selama orang yang salat tadi tidak menengok. Fa idza sallaitum fala taltafitu, maka kalau kalian salat jangan menengok ke sana kemari. Jangan seperti sa'lab, seperti serigala. Barakallahu fikum. Dijuluki dengan sariqah fi shalah, mencuri dalam salat. Wa amurukum bis-shiyam, aku perintahkan kalian untuk puasa. Fa inna mathalu dhalika kamathali rajulin ma'ahu surrah, surrat misk fi isabati kullihim yajid rihal misk. Wa inna khulufan as-sa'im atyabu 'indallahi min rihal misk. Aku perintahkan kalian untuk berpuasa karena sesungguhnya permisalan orang yang berpuasa seperti seseorang yang bersamanya satu kantong misik di tengah-tengah satu kaum. Yusabah adalah kumpulan manusia. Kulluhum yajid rihal misik. Semua orang dalam isabah tadi mencium harumnya misik. Wa inna khulufa famissaim, sesungguhnya bau dari mulutnya orang yang berpuasa itu lebih bagus, lebih harum di sisi Allah daripada rihil misik. Wa amurukum bisadaqah, dan aku perintahkan kalian untuk bersedekah. Fa inna mathalu dhalika kamathali rajulin atharahu al'adu fashaddu atau fashaddu yadayhi ila 'unuqihi وقدموه ليضربوه عنقه فقال لهم هل لكم ان افتدي نفسي منكم فجعل يفتدي نفسه بالقليل والكثير حتى فك نفسه. كتب لي عليه السلام fi hadhihi riwayah, aku perintahkan kalian untuk bersedekah. Karena permisalan orang yang bersedekah seperti orang yang ditawan, menjadi tawanan oleh musuh. Syaddu yadaihi ila unuqih, mereka mengikat kedua tangannya ke lehernya. Gitu. Wa qaddamuhu liyadribu unuqah, dan mereka bawa untuk dipenggal lehernya. Faqala lahum, maka berkatalah kepada mereka, hal lakum an aftadi nafsi minkum, apakah kalian mau aku menebus diriku dengan apa yang aku punya? Orang tadi ingin menebus dirinya. Faja'ala yaftadi nafsahu, maka mulailah. Ini ja'ala min af'ali syuru', menunjukkan bada'a bi syai'. Faja'ala yaftadi, mulailah beliau yaftadi bi syai', menebus dirinya dengan semua yang dia punya. Karena urusannya akan dipenggal lehernya. Dalam keadaan sudah tertawan. Maka dia berupaya untuk membebaskan dirinya dengan menebusnya bil qalili wal kathir, dengan sedikit, dengan banyak, dengan semua yang dia miliki. Hatta fakka nafsahu, hingga dia bisa membebaskan dirinya. Seperti itulah permisalan sedekah. Engkau tebus dengan sedekah agar terhapus dosa-dosamu, agar dimaafkan kesalahan-kesalahanmu ila akhirnya. Hatta fakka nafsahu, hingga dia membebaskan dirinya. Yang kelima, wa amurukum bidzikrillahi ta'ala katsira, dan aku perintahkan kalian untuk berzikir, mengingat Allah dengan banyak. Banyak-banyak mengingat Allah. فَإِنَّ مِثْلَ مَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُ سِرَاعًا فِي أَثَرِهِ, karena permisalannya seperti seseorang yang dikejar oleh musuh. طَلَبَهُ الْعَدُوُ, yang dikejar oleh musuh. سِرَاعًا, dengan segera. فِي أَثَرِهِ, mengikuti jejaknya. Kamu sedang diikuti, dibuntuti, dan dikejar oleh musuh. فَأَتَى حُسْنًا حَصِينًا فَتَحَصَّنَ بِهِ أَوْ فَتَحَصَّنَ فِيهِ, kemudian engkau atau orang tadi mendapatkan benteng yang kokoh. Husnan hasinan. Husn bendanya, hasin sifatnya. Benteng yang benar-benar membentengi. Benteng yang kokoh. Fatahassana fi, maka orang itu pun melindungi dirinya di benteng tersebut. Husnan hasinan fatahassana. Bendanya hisn, sifatnya hasil, fi'ilnya tahassana ya tahassanu, berlindung di benteng. Permisalan dikullah adalah permisalannya seperti seorang yang sedang dikejar musuh, kemudian dia berlindung di benteng yang kokoh. Wa innal abda ahsanu ma yakunu minasyaitan idha kana fi dhikrillah, dan yang namanya seorang hamba paling kokoh dia berlindung adalah di benteng yang namanya zikrullah. Seseorang ahsanu ma yakun, yang paling terjaga, paling terlindungi dari syaitan adalah ketika dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak ingat Allah, maka syaitan akan masuk dengan mudah dari sana sini, dari sekian banyak jalannya, dari sekian banyak lubangnya. Karena engkau tidak berlindung di benteng yang kokoh. Kalau engkau berlindung di benteng yang kokoh, maka engkau akan aman dari syaitan. Ini yang diperintahkan oleh Yahya bin Zakaria. Lima perkara di dalam hadis ini. Dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah. Qala wa qala Rasulullah sallallahu, kemudian Nabi pun bersabda alaihi salatu wassalam, wa ana amurukum bi khamsin, dan aku pun memerintahkan kalian dengan lima. Allah amarani bihinna, Allah lah yang memerintahkan aku dengan lima perkara itu. Al jama'atu was sam'u wat ta'ah wal hijrah wal jihad fi sabilillah. Al-jama'ah, untuk tetap bersama jama'ah. as-sam' ut-ta'ah wal hijrah, ini kepada penguasa, wal hijrah wal jihad, fa innahu man kharaja min al-jama'ati qida shibrin faqad khala'a ribqat al-islam min 'unuqihi illa an yuraji'. Karena siapa yang keluar dari al-jama'ah sejengkal saja, qida shibrin, faqad khala'a ribqat al-islam min 'unuqihi, berarti dia telah melepaskan ikatan keislaman dari lehernya. Illa an yuraji', kecuali kalau dia merujuknya kembali. Di antara makna jamaah adalah al-imam, penguasa, penguasa dan kaum muslimin, atau kaum muslimin dan penguasanya. Ma huwa al-jamaah? Al-muslimun wa imamuhum. Al-jamaah adalah muslimun dengan penguasanya. Haulai jamaah. Walaupun jamaah kadang memiliki makna-makna lain, seperti jamaah bermakna panutan. Sehingga ketika ditanya beberapa ulama, siapa al-jamaah? Qala Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar wa Umar telah meninggal. Kalau gitu fulan wa fulan, disebutkan imam-imam ahlus sunnah yang hidup saat itu. Siapa al-jamaah? Misalnya di zaman kita, kita sebutkan Syekh bin Baz wa Albani, misalnya. Al-jama'ah. Kadzalika al-jama'ah bima'na jama'atul ula wa hiya as-sahabah radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan itu dengan hadis Rasulullah SAW menyatakan kulluhum finnar illa wahida wa hiya al-jama'ah. Man hiya ya Rasulullah? Hiya al-jama'ah. Ma ana alaihi wa ashabi. Jama'ah adalah apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Ini juga makna jamaah. Dan sering pula jamaah bermakna kaum muslimin dan penguasanya. Dan itu yang dimaksud di sini. Sehingga siapa yang melepaskan diri dari jamaah, maknanya keluar dari penguasa kaum muslimin, menjadi pemberontak, kemudian memisahkan diri, membuat negara dalam negara, tidak mau sama' wala ta'ah, maka berarti dia kharaja minal jamaah. Wa man kharaja anil jamaah qida shibrin, faqad khala'a ribqatal iman, ribqatal islam min 'unuqihi hatta yuraji'ahu. Wa man da'a bida'wal jahiliyah, dan barang siapa yang mengajak pada ajakan-ajakan jahiliyah, fa huwa min jutha jahannam, maka dia akan menjadi bangkai-bangkai neraka jahannam. Qalu ya Rasulullah wa in shalla wa shama, ya Rasulullah bagaimana kalau dia salat dan puasa? Qala wa in shalla wa shama, walaupun dia salat, walaupun dia puasa, wa za'ama annahu muslim, walaupun dia mengaku dirinya muslim. Qul inna a'udzu billahi, ini ancaman yang berat. Ancaman yang sangat mengerikan. Ya Rasulullah wa in shalla wa shama. Kesalahannya adalah dia mengajak dengan ajakan-ajakan jahiliyah. Termasuk ajakan jahiliyah adalah mengadu domba dan memprovokasi kaum muslimin. Ketika terjadi perselisihan antara dua orang di zaman Nabi, yang satu memanggil ya lil ansar, yang satu memanggil ya lil muhajirin, Rasulullah marah. Abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum, apakah panggilan-panggilan jahiliyah padahal aku masih ada di tengah kalian? Ini panggilan kesukuan padahal seluruhnya muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka provokasi mengadu domba antara suku ini dengan suku itu, antara golongan ini golongan itu, antara turunan yang ini dan turunan yang itu, sehingga sebuah negara pecah, terjadi perang saudara, saling menumpahkan darah, maka kesalahannya tidak kecil, sangat beratnya. Dia akan menjadi jutha jahannam, akan menjadi bangkai di neraka jahannam. Ditanya wa in shalla wa shaam, walaupun salat, walaupun puasa. Kata Nabi wa in shaam, wa in shalla wa in shaama, walaupun dia salat, walaupun dia puasa. Khamiyudina azakullah. Oleh karena itu Rasulullah SAW selalu mengingatkan, bahkan di akhir khutbahnya dalam khutbatul wada', la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali menjadi seperti kafir-kafir dulu. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. Disamakan dengan kuffar. Sama-sama muslimin saling menumpahkan darah. Sama kaum muslimin saling memenggal leher. Maka ini barakallahu fikum, kata Nabi, la tarji'u ba'di kuffaran. Jangan kalian kembali menjadi kuffar atau kembali menjadi seperti orang kafir terdahulu. Saling membunuh, saling menumpahkan darah. Demikian pula dalam khutbah yang sama, Nabi SAW menyatakan, inna dima'akum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha. Sungguh darah kalian suci, terjaga, tidak boleh ditumpahkan. Jangan saling menumpahkan darah. Darah kalian suci seperti sucinya hari ini. Waktu itu hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Bulan ini, bulan Dzulhijjah. Dan negeri ini, negeri Makkah, berarti darah kaum muslimin lebih mulia, lebih terjaga daripada hari Arafah, daripada bulan Dzulhijjah, daripada Makkah. Makkah itu tempat yang suci, tapi lebih suci lagi darah kaum muslimin. Sehingga na'udzubillah, masalah yang berkait dengan darah kaum muslimin, perkara yang sangat mengerikan. Jangan sampai terbawa fitnah, dan hendaklah selalu bertanya kepada para ulama wal masyayikh ahlul ilmi wal fadl. Jangan sampai kita terbawa dengan berita-berita kemudian menumpahkan darah sesama muslimin dengan alasan-alasan yang sesungguhnya tidak bisa diterima. Kembali kepada kita. Fad'ul muslimina bi asma'ihim. Maka panggillah kaum muslimin dengan nama-nama mereka. Jangan dengan panggilan jahiliyah. Bal bima sammahumullahu azza wa jal. Bahkan dengan nama yang Allah namakan mereka dengannya. Huwa sammakumul muslimin. Min qablu wa fi hadha. Allah lah yang menamakan kalian muslimin. Dulu dan sekarang. Kalian namanya muslimin. Wahai kaum muslimin, bukan mereka bangsa anu, mereka bangsa ini, muslimin. Mereka muslimin. Dari turunan manapun, mereka salat, mereka puasa, mereka berpegang dengan agama atau usul hadad din, maka mereka muslimin. Barakallahu fikum. Al-muslimin, al-mu'minin, ibadallah. Itu panggilan-panggilan yang bagus. Yang mencakup seluruh kaum muslimin dalam berbagai macam warna kulit, berbagai macam turunan, berbagai macam bangsa dan suku. Mencakup seluruhnya dengan kata ayyuhal muslimun. Atau ayyuhal mu'minun. Atau kalimat ibadallah. Wahai hamba-hamba Allah. Hadha hadithun hasanun. Akhrajul Imam Ahmad bil Musnad, beberapa kali disebutkan, wa huwa min al ahadits allati istatrakaha Daruqutni, dan ini hadis yang Imam Daruqutni menambahkannya dalam Sahih Muslim, artinya beberapa hadis yang sepantasnya masuk dalam Sahih Muslim, kata Daruqutni, sebagaimana dalam kitab Al Ilzamat wa Tatabbu'. Wasyahid minhu. Tapi apa syahidnya? Yang menjadi saksi, yang menjadi dalil dalam hadis ini adalah qauluhu wa innallaha khalaqakum wa razaqakum fa'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan kalian, Allah lah yang memberi rezeki kalian. Allah lah yang memiliki kalian. Fa'buduhu, maka beribadahlah kepada pemiliknya. Beribadalah kepada penciptanya. Beribadalah kalian kepada yang menciptakan kalian, yang memberi rezeki kalian. Fa'budu wa la tusyriku bihi syai'a. Berkait dengan pembahasan kita bahwa ini sudah ditahui bersama. Silakan tanyakan pada setiap orang, bahkan kepada orang Yahudi sekalipun atau Nasrani sekalipun. Tanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Ibu? Dia akan mengatakan Tuhan Allah. Mengapa engkau menyembah Nabi Isa? Kenapa menganggap Tuhan kepada Maryam? Bukankah yang menciptakan bukan Isa wala Maryam alaihimassalam? Mereka tahu, pemilik alam semesta, pencipta langit dan bumi, yang menakdirkan adalah Allah. Walaupun mereka pelat mengucapkan dengan kalimat Tuhan Allah, tapi ini maksud Allah. Tahu mereka. Demikian pula Yahudi. Bahkan orang-orang awam ketika ditanya siapa pencipta langit dan bumi, siapa yang menurunkan rezeki, siapa yang mengatur seluruh apa yang ada di alam semesta ini, mereka menyatakan Tuhan paling sedikit. Sebagian mereka menyatakan Allah dengan tegas. Wahadil ayah dalatun ala tauhidillahi ta'ala bil ibadah. Maka ayat tadi berkata, wa antum ta'lamun, kalian sudah tahu. Apa faedah yang kita ambil dari kalimat wa antum ta'lamun? Berarti barakallahu fikum, masalah rububiyah hampir seluruh kaum muslimin, bahkan maaf, bukan seluruh kaum muslimin, seluruh manusia mengakuinya, rububiyah, kecuali yang membohongi dirinya sendiri. Oh, enggak ada Tuhan, itu membohongi dirinya sendiri. Fitrahnya tetap menyatakan adanya Tuhan. Seluruh manusia kecuali yang membohongi dirinya sendiri mengakui adanya Rabb yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki, yang menentukan, tahu. Sehingga Allah katakan wa antum ta'lamun. Hanya saja setelah rububiyah, kita katakan konsekuensi dari rububiyah adalah uluhiyah. Kalau kalian tahu bahwa Allah memiliki sifat rububiyah, yang memiliki, yang menciptakan, yang mengatur, berarti kamu harus beribadah kepada Allah saja. Ini uluhiyah. Hendaklah engkau mengarahkan ibadahmu kepada Allah. Di sinilah ada yang menerima, ada yang menolak. Ada yang menyatakan iya tapi ila akhirnya. Fa anna tusharun. Bagaimana kalian bisa tersihir, kata Allah. Wassalamu insyaallah fi darsil ati biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.